Sebagian orang di sini maupun di tempat lain itu sudah termakan dengan isu-isu jelek tentang Ustaz Dzulkarnain. Demikian pula Ustaz Abdul Bahr. Demikian pula Ustaz Barmin dan beberapa asatidzah, khususnya yang di Jakarta di mana Radio Roja itu besar. Mereka itu membolehkan mendengarkan Radio Roja untuk orang-orang awam. Adapun untuk salafiyin dilarang. Dari mana mereka dapatkan itu? Pertama sekali, setelah melihat kondisi masyarakat, memang itu yang dituntut. Orang yang membolehkan mendengarkan Radio Roja dari kalangan salafiyin bukanlah karena dia menganggap radio itu radio ahlus sunnah, tetapi mengingat di tengah-tengah masyarakat kita tersebar berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan yang penyimpangannya jauh lebih besar daripada penyimpangan yang ada pada Radio Roja, maka daripada dia dengarkan radio rasil ini, radio Syiah yang sudah mulai besar di Jakarta, atau radio Al-Fajri yang juga radio besar milik Khawarij, mending dia dengarkan Radio Roja. Maksudnya seperti itu. Daripada dia setiap hari bergelimang dengan kesyirikan dan kebid'ahan yang lebih besar, mending dia dengar Radio Roja supaya kesyirikannya hilang. Dan ini sesuatu yang bukan sekedar perkiraan belaka, tetapi sudah terbukti. Dan buktinya banyak sekali. Puluhan orang, mungkin ratusan orang yang tadinya memiliki kesyirikan, setelah dia mendengarkan Radio Roja, dia tinggalkan kesyirikannya. Walaupun mungkin dia termakan dengan penyimpangan yang ada pada Radio Roja, tetapi itu lebih mending daripada dia terus menerus dengan kesyirikannya. Bagaimana manhaj dari orang-orang yang berada di belakang Radio Roja? Mereka juga mengaku manhaj salaf. Kuliah dari wasulan bilailah walailah tukarulah pembidadan. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Laila tidak mengenal mereka. Semua orang mengaku ahlus sunnah. Tapi yang menjadi inti adalah amalan. Nah, apa boleh kita mendengarkan dakwah mereka? Allah musta'an. Apa sudah tidak ada lagi saran yang baik? Ada yang mengatakan dia, ya, tapi kan Radio Roja ini besar manfaatnya. Banyak dapat hidayah karena radio ini. Ya, jamaah tabligh juga. Ada yang kafir masuk Islam melalui jamaah tabligh. Itu nggak bisa diingkari. Ya kan? Dan itu kebaikan. Itu kebaikan. Ada orang-orang yang subhanallah dulu nggak sholat, preman, nah, kerjanya adalah merusak, zina dan lain sebagainya. Mana jamaah tabligh tobat. Ya kan? Meninggalkan itu semua. Kenapa tidak memberi pujian kepada jamaah tabligh sekali? Hah? Kenapa tidak memberi pujian kepada al-ikhwanul muslimun sekalian? Apa tidak punya kebaikan? Hah? Punya apa enggak? Tidak bisa diingkari. Punya kebaikan. Tapi apa seperti manhaj ahlus sunnah jamaah? Ada satu kebaikan, lalu kemudian disebarkan di tengah-tengah umat, menyebarkan fitnah. Masyarakat rahimahumullah. Kata para ulama, min uqubati al-mubtadi alla tudkar mahasinuhu. Di antara hukuman terhadap ahlul bid'ah, tidak boleh disebutkan kebaikan. Tidak boleh disebutkan kebaikan. Kenapa? Karena tujuan kita adalah tahrir. Memperingatkan kaum muslimin. Adanya kebaikan-kebaikan dari sebagian sisi tersebut, tidak kemudian kita memberikan rekomendasi mutlak pada mereka. Nah, telah berlalu orang-orang sebelumnya, mereka menampakkan sunnah. Ya. Tapi ketika para ulama melihat ini, ya, pemikiran jahiliyah, mereka segera memperingatkan umatnya. Padahal mereka mengaku ahli sunnah. Mereka mampu mengajarkan kebaikan. Al-Harith al-Muhasibi, Al-Husain al-Karamisi, dan yang semisalnya ditahdir oleh Imam Ahmad rahimahullah. Permasalahannya masyarakat aku rahimahullah, masalah fitnah. Masalahnya bukan masalah pengakuan, pengamalan, tadbir. Apakah di atas sunnah atau tidak? Sekali lagi, jangan seorang menggunakan al-fifidiyah, perasaan. Sikapi semua dengan cara, dengan ilmu. Nah, sebelumnya telah kita sebutkan perkataan Mu'in bin Hamad al-Khuzai rahimahullah ta'ala. Kenapa beliau keras kepada al-Qadariyah? Kenapa? Tanya kuntu minum, aku termasuk dari mereka. Akhirnya, beliau benar-benar mengetahui keadaan mereka. Seluk-beluk pemikiran mereka, kesesatan mereka. Apa yang ada pada mereka dari kebaikan? Tidak kemudian kita beri rekomendasi. Lalu disebarkan di hadapan umat. Masyarakat rahimahumullah. Sikap ahlu sunnah wal jamaah dan sikap ahlu hawa. Jelas. Nah. Ayin masyarakat rahimahumullah. Kita dulu tetap mengaku sebagai salafi. Anak sendiri dulu, oh, bangga, salafi. Tapi masih bersama khiyar terah. Nah, menganggap bahwa sudah kita lah yang Syekh Rabi itu telah keliru dalam menyikapi khiyar terah. Tapi itu salafi. Nah, subhanallah, itu. Ada orang Arab mengatakan, hubbuka syekh yu'mi wa yuzini. Cintanya kamu terhadap seorang, terhadap sesuatu, itu membuat kamu buta dan tuli. Akhirnya sudah tidak tahu lagi. Apalagi kalau sudah semakin diperindah dengan fulus. Oh. Nah. Akan bukan buta dan tuli lagi. Nah. Ya, Isa sudah mendengar sama sekali. Nah, tidak mempan. Masyaallah rahimakumullah. Namun subhanallah, kita tidak mengetahui, berjalan terus dalam keadaan demikian. Ya. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Yang mengatakan Salman al-Audah itu ulama, Sahar al-Hawali itu ahli sunnah, ulama. Kita hidup dengan orang seperti itu. Datang lalu dari Ihya' Turas utusannya, Syarif, Wadazah, Masya Allah, diagungkan. Inilah alim yang sebenarnya. Ya. Inilah alim yang sebenarnya. Nah, membahas tauhid sudah ditelan bulat-bulat seperti itu saja. Tauhid itu terbagi menjadi empat, bukan tiga. Tauhid ubudiyah, uluhiyah, asma sifat, tauhid hukumiyah. Sudah pemikiran Abdul Rahman Abdul Khalid. Takfir. Nah, dalam keadaan kita, ya, nah, pembelaan terhadap Salman, terhadap Safar, dan pemikiran-pemikiran sesat yang lain. Kapan kita mengetahui? Ketika kita duduk di Syekh Mubin. Hanya Allah. Dengan nasihat beberapa ikhwan, alhamdulillah, terbuka. Nah, selama yang tertutup. Jangan sampai terjatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Hanya dengan sekedar slogan, salafi. Nah, ujung-ujungnya melecehkan para ulama, merendahkan kedudukan para ulama. Nah, ya. Jadi jangan kemudian seorang itu ketika melihat awal dari dakwah mereka, masya Allah, manhajnya salafi, menyebarkan dakwah salafiyah, maka kita terkagum-kagum dengan mereka, tidak mengetahui hakikat. Para ulama mereka sudah berpandangan jauh melihat tentang keadaan mereka. Bahwa mereka tidak ikhlas di atas dakwah salafiyah. Jangan melihat zahirnya saja. Nah, lihat apa gerakan mereka. Apa sikap mereka terhadap para ulama. teman-teman mereka. Melihat secara global. Jangan melihat sururiyah itu hanya melihat dari satu sisi saja. Bahwa mereka Masya Allah secara lahir salafi. Secara lahir radio Roja itu radio salafi. Secara lahir menyebarkan dakwah salafiyah. Masya Allah ikhwa rahimakumullah. Ya. Tahu siapa orang-orang ada di dalam. Tahu apa gerakan mereka. Nah. La yurdagul mu'min fi juhlin wahidin marratain. Seorang mukmin jangan sampai terjatuh, jangan sampai tersengat kala jengking dua kali. Hah? Jangan sampai jatuh ke lubang itu dua kali. Kalau sudah terjatuh sekali, hati-hati. Nah, siapa mereka ini? Masya Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Syekh Robi itu bukan Syekh senior? Masih ada yang lain yang lebih senior? Siapa yang merekomendasi Iyadurah? Mengatakan bahwa Iyadurah itu adalah Ahlus Sunnah. Siapa ini? Termasuk pengisi Radio Raja. Tidak bisa diingkari. Masyarakat. Oh, tapi kan saya tidak pernah mau jadi Iyadurah. Ya, teman Anda. Teman Anda. Dengan siapa Anda berteman? Kata Al-Auza'i, man khafiyat anna bid'atuhu lam takfa alaina ulfatuhu. Siapa yang tersembunyi dari kita bid'ahnya, tidak akan tersembunyi dengan siapa dia bersahabat. Bukan suatu keharusan ketika kita menyikapi seorang, lalu kemudian kita harus mengetahui setiap orang bid'ahnya ini. Kalau seperti itu menghabiskan waktu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita tidak ingin disibukkan dengan hizbiyyun. Tapi ihtabiruhum bi'adamin. Kenali mereka dengan teman-teman dekat mereka. Begitulah para ulama mengajarkan pada kita cara kita bergaul. Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang hendaknya memperhatikan dengan siapa dia berteman, karena seorang itu akan mengikuti temannya. Nah. Ya. Firanda termasuk yang mengisi. Nah, katanya punya jadwal rutin yang mengatakan bahwa Syekh Rabi diusir dari Madinah. Ini orang Al-Khabith, Al-Kadzdzab. Nah, yang mengatakan bahwa dia Syekh Rabi bukan orang senior dari kan para ulama, teman-temannya. Nah, melecehkan. Apa tujuannya? Mementahkan tahzir para ulama dari Iyadurah, dari sururiyah. Itu tujuan mereka. Nah, mereka berusaha bersembunyi di belakang sebagian para masyayikh, para ulama. Nah, sebelum ketahuan belang. Dulu, Masya Allah, dia tahu datangkan masyayikh Urdun. Iya kan? Luar biasa. Besar-besaran. Nah, misi di sana, misi di sini. Sekarang kok gak kelihatan. Nah, ternyata sudah ketahuan belangnya. Ternyata para masyayikh mereka itu para pencuri. Naam, pencuri. Ya. Al-Hasad al-Hamid, pencuri. Pencuri karangan orang lain. Pencuri tulisan orang lain. Dinisbatkan kepadanya. Ya. Belum lagi Salim al-Hilali, pencuri. Pencuri harta. Nah, yang membuat mereka berpecah. Ya. Karena masalah dunia. Luar biasa pandainya Iyadurah ini. Nah, dalam menimbulkan perpecahan pula di antara mereka. Iyadurah andil besar terhadap perpecahan yang terjadi antara mereka. Nah, belum lagi Ensanul Rasul Akhlaq. Sudah ketahuan belangnya. Berusaha lagi mencari ulama-ulama yang kira-kira mereka bisa berdiri di belakangnya. Jadikan tameng. Akan tapi insyaAllah satadharul haqiqah. Akan nampak. Sampai kapan mereka harus seperti itu? Kucing-kucingan. Nah. Mengenakan dakwah Masya Allah. Dakwah salafiyah. Mengajarkan tauhid, mengajarkan. Nah. Nanti. Lihat. Keadaannya. dan para ulama mengetahui keadaan mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya seorang melihat kondisi mereka secara utuh. Karena mereka ini memang merupakan kelompok hizbiyah. Ya. Di antara mereka ada seorang doktor, masya Allah, doktor keluaran Jami'ah Islamiyah. Nah, ya. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari kepada doktor ini, ada rajul safih. Nah, doktor safih, bukan safi ya, safih. Nah, jangan sampai ada yang menukil, Ustaz mengatakan doktor itu safi. Safih pun kasar. Ya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Memuji-muji Abul Hasan. Ya, Abul Hasan Al-Misri Al-Mahribi yang membela Al-Qaradawi, membela Sayyid Qutb, membela da'i-da'i al-batil, dipuji-puji sama dia. Miskin. Ya. Sebagian masya Allah. Nah, rajin, rajin belajar, rajin talabul ilm sampai melanjutkan menuntut ilmunya di IAIN. Saking rajinnya talabul ilm. Ya. Keluar dari Jami'ah Islamiyah, lulus S1, S2 di IAIN. Masya Allah. Rajinnya belajar. Nah. Itulah keadaan mereka. Nah. Dahi-dahi as-sofwa bersama dengan mereka. Nah. Turut menyebarkan kaset-kasetnya Tariq Zaidan. Nah. Dan yang semisalnya disebut oleh Salih Sahih bin Dajjal bin Dajjajilah. Namun ma'asyiral rahimakumullah. Begitulah kondisi ahlul fitnah, ahlul ahwa. Akan nampak hakikat yang wajib bagi kaum muslimin, hendaknya mereka komitmen merujuk kepada ulama, lihat para ulama apa nasihat mereka. Ketika muncul kesesatan, fitnah, maka jangan kemudian seorang itu terburu-buru dalam bersikap. Tanyakan pada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah,